بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. Kata Abu Jamrah, aku pernah menjadi penerjemah antara Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan orang-orang yang ada di atau yang datang kepada beliau. فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر. Datang kemudian seorang wanita kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan bertanya tentang hukum nabidh al-jarr. Nabidh adalah salah satu minuman mereka di zaman jahiliyah, yakni anggur misalnya atau kurma yang diproses seperti khamr, namun sebelum mencapai atau sebelum berubah menjadi khamr diambil duluan. Taruhlah kalau misalnya akan menjadi khamr 2 hari atau 3 hari, berarti setengah hari atau 1 hari mereka ambil sekedar untuk membuat bagaimana supaya rasanya terasa asam, sehingga diminum untuk sekedar menghangatkan tubuh. Qala, maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab, inna wafda Abdul Qais atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya dulu pernah ada rombongan Abdul Qais, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man al-wafd atau man al-qais? Rasulullah kemudian menyambut mereka dan berkata, manil wafdu atau manil qawm? Beliau bertanya kepada mereka, siapa rombongan yang datang kepada aku ini? Atau siapa kalian? Qalu Rabi'ah. Mereka menjawab, kami dari suku Rabi'ah ya Rasulullah. قال مرهبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندام. Rasulullah kemudian mengatakan, مرهبا بالقوم. مرهبا biasanya diartikan di dalam bahasa kita selamat datang, مرهب berasal dari kata-kata atau dari kalimat rahab yang maknanya adalah ataitum makanan rahban, maknanya adalah kalian sedang berada di tempat yang lapang yang luas, kalian tidak akan merasa sempit di tempat ini. Itu secara makna. Wairu khazaya wala nadama. Dan kalian tidak akan pernah merasa sedih dan menyesal di tempat ini. Artinya, ini adalah kalimat sambutan ramah-ramah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini adalah salah satu bentuk ikramu duyuf. Salah satu cara atau salah satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memuliakan tamu. Entah dikenal ataupun tidak dikenal, begitu ramahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tamunya. Man yakhu? Siapa kalian yang datang ini? Mereka menjawab, Rabi'ah. Kami dari suku Rabi'ah. Rasulullah menyambut mereka dengan hangat. Dan ini adalah akhlak yang sangat mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah dikenal ataupun tidak dikenal tamunya, yang jelas ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW dari Rabi'ah, artinya mereka berniat baik, sehingga Rasulullah menyambut mereka dengan sambutan yang hangat seperti ini. Qala faqal, mereka pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna na'tika min syuqqatin ba'idah. Sesungguhnya kami datang kepadamu ya Rasulullah dari tempat yang amat jauh. Wa inna bainana wa bainaka hadzal hayya min kuffari Mudhar. Dan antara kami dan engkau ya Rasulullah ada satu suku kufar yang bernama kabilah Mudhar. Mereka adalah kafir dan mereka akan membantai siapa saja orang yang lewat atau yang memasuki negeri mereka, yang lewat di perkampungan mereka, terutama dari kalangan kaum muslimin, kecuali di bulan-bulan haram. Mereka berkata, wa inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Dan kami tidak mungkin datang kepada engkau ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan haram. Yang diterangkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Inna iddata asy-syuhuri 'inda Allahi Itna ashar syahran. Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahun berjumlah 12 bulan. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh. Dan ini ada ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Mereka hanya bisa melintasi, hanya bisa berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannah. Maka ya Rasulullah, karena kami tidak bebas untuk datang belajar, untuk berkunjung kepada engkau ya Rasulullah kecuali dalam kesempatan yang sangat sempit seperti ini, maka perintahkanlah kepada kami dengan perintah fasl, perintah yang praktis, ringkas, untuk bisa kami sampaikan kepada umat kami yang di belakang kami, yang tidak ikut bersama kami, dan kami akan masuk surga dengannya. Qala fa'amaruhum bi'arba'in walahahum an'arba'in. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Qala amaruhum bil'iman billahi wahdah. Rasulullah memerintahkan agar mereka beriman kepada Allah semata. Qala wa hal tad'una mal iman billahi wahdah? Rasulullah kemudian bertanya, tahukah kalian apa yang namanya beriman kepada Allah semata? Qala Allah wa rasuluhu alam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, beriman kepada Allah adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa iqamish shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumi ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa an tu'addu khumusan minal maghnam, dan agar kalian mengeluarkan seperlima harta rampasan perang. Wa nahahum 'an ad-dubba'i wal hantami wal muzaffat, qala Syu'bah, wa rubbama qala an-nafir, qala Syu'bah wa rubbama qala al-mukhayyar. Dan Rasulullah melarang mereka dari ad-dubba' wal hantam wal muzaffat atau an-nafir atau al-mukhayyar. Kemarin kita lewati bahwa ini adalah jenis-jenis tempat minuman dan jenis minuman mereka. Ini menunjukkan barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa khamr yang terlarang adalah khamrnya, bukan unsurnya. Khamrnya yang terlarang bukan unsurnya. Khamr mereka dulunya terkenal, mereka membuat khamr dari kurma dan anggur. Kurma dan anggur dicampur jadi satu, dimasukkan di dalam dubba, di dalam labu, tempat minum mereka, kemudian dipendam di dalam tanah. 2-3 hari kalau sudah berbusa mereka ambil jadi khamr. Tetapi Rasulullah SAW tidak melarang mereka dari anggur dan kurma. Demikian pula kadang-kadang khamr yang ada di Indonesia atau di mana saja. Banyak atau di beberapa wilayah mereka menjadikan aren sebagai khamr. Tetapi yang haram adalah khamrnya, bukan unsurnya. Bukan barakulahikum unsur atau sesuatu yang dibuat menjadi khamr. Qala ihfadhuhu wa akhbiru bihi man wara'akum. Kata Rasulullah, hafallah wasiat atau perintah ini dan beritahukan kepada kaum kalian yang tidak ikut. Wa qala Abu Bakr fi riwayati, man wara'akum wa laysa fi riwayati al-muqayyad. Qala haddathani Ubaydullah ibn Mu'adh, قال حدثنا أبي حاتم قال وحدثنا نصر ابن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال جميعا حدثنا قرة بن خالد أنا أبي جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. juga larangan-larangan tadi barakallahu fikum ya ikhwan, الدباء labu, bukan larangan pada zatnya, tetapi larangan pada sebabnya, pada pemanfaatannya. Dubba adalah sejenis tempat minuman mereka dari tumbuhan yang biasa dari dinamakan labu kalau di Indonesia. dikeluarin isi di dalamnya, kemudian dikeringkan dan dipakai untuk air minum kalau orang-orang tua zaman dahulu. Bukan berarti benda ini adalah haram, bukan. Rasulullah melarang mereka karena memang mereka spesialis ini digunakan untuk khamr. Sehingga Rasulullah melarang mereka karena manfaatnya, bukan karena zatnya. Qala Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadha al hadith la wa hadith Syu'bah. Wa qala wa anhaakum amma yunbadu fi ad-dubbai wal naqir wal hamdan wal muzaffar. Dan Rasulullah melarang, aku mengatakan aku melarang kalian dari tempat-tempat yang biasa kalian mencampur minuman khamr kalian di dalam dubba, hantam dan nakir dan muqayyam. Wa zadda Mu'ad fi hadithi an abihi qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashad Abdul Qais. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ashad Abdul Qais, inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah, al-hilm wal ana, atau al-hilm wal ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Ashad Abdul Qais, ketua rombongan mereka, kata beliau, sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm, lemah lembut, penyayang, dan juga al-ana, ekstra hati-hati. Padahal Rasulullah belum mengenal mereka, tetapi artinya Rasulullah paham orang ini bisa membawa kaumnya dan bisa memimpin kaumnya, menunjukkan orang ini adalah orang yang sangat dewasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Ashad Abdul Qais karena memiliki dua sifat ini. Yang pertama adalah halim, sangat bijaksana, sangat penyayang, dan sangat lemah lembut, bijaksana di dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kedua adalah al-ana, hati-hati, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap, dalam bertindak, hati-hati di dalam barakallahu fikum mengkonsumsi makanan atau minuman. Dan selanjutnya, dan ini adalah kedua sifat yang terpuji oleh Allah Azza wa Jalla, oleh Rasulullah, yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan justru dicela oleh banyak orang di zaman sekarang. Orang yang hati-hati dibilang lembek, tamayuk katanya, gak punya prinsip, dicela. Orang yang bijaksana, yang halim, dibilang barakallahu fikum gak punya pendirian. Subhanallah. Dan ini adalah pengingkaran terhadap apa yang dipuji oleh Rasulullah SAW kepada Al-Ashad Abdul Qais. Dua sifat yang dipuji oleh Rasulullah yang ada pada dirinya, al-hilm wal-ana, bijaksana, lemah lembut, dan juga ekstra hati-hati. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.